وجب الشكر علينا ما دا لله دا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Kalimat Sadaqallahul Azim ini sangat penting untuk tema kita sore hari ini. Karena muaranya, bahkan hulu hilirnya adalah itu. Jadi misalnya sekarang ribut di mana-mana soal bid'ah. Tidak ada ujung pangkalnya, muter-muter. Akhirnya reaksi-reaksi yang terjadi adalah anarkisme yang halus atau yang kasar. Yang menuduh-nuduh nanti juga mengambil keputusan untuk meletakkan orang yang disebut ahli bid'ah tidak lagi sebagai saudaranya, tapi sebagai musuhnya. Terus nanti yang dipermusuhi ini juga akhirnya bereaksi dengan retorika juga, misalnya membuat kaos ahlul bid'ah wal jamaah. Sangat menyenangkan sebenarnya semuanya itu. Tetapi saya kira ada baiknya para pemimpin umat kumpul dan menyepakati fatwa-fatwa yang sederhana tapi dewasa dan mendalam mengenai bid'ah. Karena yang jadi wacana klasik mengenai bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dholalah atau sayyi'ah. Jadi kemanapun saya pergi, beribu-ribu kabupaten, kecamatan, desa yang saya datangi, itu kembalinya ke situ. Ya tapi kan bid'ah itu ada yang dholalah, ada yang sayyi'ah, ada yang hasanah. Terus saya tanya, loh yang mengambil keputusan sesuatu hal itu hasanah apa dholalah siapa? Kalau ada dua kelompok berdebat, oh ini dholalah, yang satunya bilang enggak ini hasanah. Terus pengambil keputusan finalnya siapa? Jadi ini tidak menyelesaikan masalah. Karena pengambil keputusannya adalah Sadaqallahul Azim. Allah yang maha benar, yang maha mengetahui kebenaran karena kebesarannya. Artinya kembali ke Allah lagi. Maka satu-satunya yang harus kita landaskan kepada kesadaran kita adalah kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain, karena bagi orang lain kebenaran kita itu tidak benar, dan bagi kita mungkin kebenaran orang lain itu tidak benar. Jadi itu yang disebut relatif. Maka yang mutlak itu Sadaqallahul Azim. Maka saya selama ini mencoba mengurangi perpecahan sosial di daerah-daerah yang diakibatkan oleh bid'ah. Akhirnya saya coba ngasih tahu setahu-tahu saya lah, saya bukan ulama, saya bukan orang yang punya otoritas untuk itu, tapi karena niat saya adalah mengurangi orang bertengkar, mempersatukan kembali persaudaraan umat dan semua manusia, rakyat dan masyarakat, maka saya kasih rumus bid'ah itu kan segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, yang tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kita lakukan namanya bid'ah. Nah, persoalannya sekarang pada skala mana perda itu berlaku, kalau itu disebutnya perda ya. Kan perda Mojokerto tidak berlaku untuk Lumajang kan gitu. Nah, menurut saya bid'ah itu wilayahnya adalah ibadah mahdoh. Jadi ibadah mahdoh itu segala sesuatu yang dari Allah ke kita atau dari langit ke bumi. Kalau ibadah mu'amalah itu dari bumi ke langit. Kalau pakai bahasa modern, yang dari Allah ke kita itu namanya religi atau religion, itu agama. Tapi kalau dari bumi ke langit, usaha-usaha kita dengan cara kita sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah itu namanya mu'amalah. Orang bikin selawatan. Jadi selawatan sudah bagus semuanya. Allahumma sholli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad ya. Kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim dan seterusnya itu sudah bagus. Tapi kemudian orang memperkembangkannya karena cinta kepada Rasulullah, membuat syair-syair sebagaimana Imam Busyri umur 64 tahun sakit kemudian buta mata beliau sehingga menulis syair-syair untuk Rasulullah di akhir hidupnya selama dia buta itu. Itu untuk mendekatkan diri dari bumi ke langit kan gitu. Nah, bid'ah itu berlaku kalau ibadah mahdhah rukun Islam itu Anda rubah-rubah sama dengan Rasulullah. Tapi kalau di ibadah muamalah itu Anda enggak apa-apa melakukan bid'ah. Bahkan bid'ah itu bagus. Ya, dulu enggak ada listrik, sekarang ada listrik. Dulu naik haji pakai unta, sekarang pakai pesawat. Yang begitu. Itu justru bid'ah yang di ibadah muamalah itu adalah yang disebut ijtihad, ada yang disebut tajrid, pembaharuan atau inovasi-inovasi, penemuan-penemuan baru. Di situ malah lebih jelas mana dholalah, mana sayiahnya. Dholalah adalah kalau kemudian kontraproduktif untuk kemaslahatan masyarakat, hasanah kalau dia terbukti bermanfaat bagi manusia. Jadi supaya tidak bertengkar terus, tolong bid'ah itu difahami di wilayah ibadah mahdhah. Kalau ibadah muamalah, Rasulullah tidak pernah pakai mikrofon, tidak ada radio suara Surabaya. Sekarang tetap boleh pakai radio amatir, radio profesional, asalkan outputnya bermanfaat untuk sesama manusia dan mendekatkan semuanya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ngaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.